إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam, nikmat aman, nikmat sehat dan berbagai nikmat yang lain. Ikhwan fi din rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, seperti telah disebutkan bahwa tema kajian kita pada kali ini adalah bahwa musibah tidaklah datang tanpa sebab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengaitkan dalam ayat-ayat Al-Quran antara berbagai kejadian-kejadian yang menimpa umat dengan dosa-dosa mereka. Allah Azza wa Jal dialah yang mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Dialah yang memiliki alam ini. Setelah menciptakannya, mengaturnya, dan menetapkan, Allah Azza wa Jal menetapkan segala sesuatu terkait dengan apa yang ada di alam semesta ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, takdir Allah Azza wa Jal telah Allah tetapkan sejak dahulu kala, sebelum Allah Azza wa Jal menciptakan ini semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada takdirnya. Namun, kita sebagai manusia tidak mengetahui apa takdir atas diri-diri kita. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Baik untuk dunia kita. Dan baik untuk akhirat kita. Kita pun diperintahkan dari segala sesuatu yang akan mencelakakan kita. Baik mencelakakan dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan melalui ayat-ayat maupun melalui Rasulnya bahwa perbuatan-perbuatan dosa akan mengakibatkan murka Allah, lalu mengakibatkan datangnya hukuman dan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat menghadapkan dirinya kepada kami lalu mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin, wahai para muhajirin, khamsun idza btulitum bihin wa'udzu billah an tudrikuhunna, lima hal, lima perkara bila kalian diuji dengan lima perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal untuk menimpa kalian lima perkara itu. Lam tadhhar al-fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-auja'. Tidaklah suatu perbuatan yang keji tampak di suatu kaum sehingga mereka memperlihatkannya kecuali akan menyebar di tengah mereka penyakit ta'un dan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Allati lam takun madat fi aslafihim alladina madat, yang belum pernah terjadi pada pendahulu-pendahulu mereka yang telah lalu. Walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa paceklik atau kemarau panjang, wa syiddatil mu'nah, dan kesulitan dalam memperoleh berbagai keperluan-keperluan hidup mereka, wa jauri sultan, dan mereka akan ditimpa dengan suatu hukuman yaitu penguasa yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama, dan tidaklah mereka menahan zakat harta benda mereka kecuali hujan dari langit akan ditahan. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan karena al-bahaim yaitu hewan-hewan, binatang-binatang, maka mereka tidak akan diberi hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, dan tidaklah mereka membatalkan janji terhadap Allah dan Rasulnya kecuali Allah Azza wa Jalla akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga mereka akan mengambil apa yang sebagian dari apa yang mereka miliki. Walam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, dan tidaklah para penguasa mereka ketika tidak berhukum dengan kitabullah dan memilih-milih dari apa yang Allah turunkan kepada mereka kecuali Allah akan jadikan ba'sahum bainahum, peperangan-peperangan di antara mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah hadis ini. Renungi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menerangkan bahwa berbagai musibah yang menimpa, hukuman yang menimpa, disebabkan karena dosa-dosa manusia, disebabkan karena perbuatan mereka yang melanggar hukum-hukum Allah, sehingga Allah berikan berbagai macam hukuman yang akan mereka rasakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan seperti yang telah diterangkan pada muhadharah ceramah sebelumnya, bagaimana umat-umat terdahulu mendapatkan hukuman dari Allah karena dosa-dosa itu. Rasulullah SAW memperingatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 hal, 7 perbuatan yang akan menghancurkan al-mubiqat, menghancurkan para pelakunya. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, dan apa yang dimaksud dengan 7 perkara yang akan menghancurkan itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, beliau mengatakan syirik kepada Allah. Wasihir, perbuatan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara dan alasan yang benar. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahf, dan berpaling dari pertempuran. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, lalu yang terakhir adalah memberikan tuduhan zina kepada wanita yang suci, terjaga, mukminah, yang lalai, tidak pernah berbuat maksiat. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi SAW mensifati bahwa dosa-dosa ini adalah mubiqah, penghancur, membuat pelakunya hancur. Allah Azza wa Jalla akan menghukum para pelakunya di akhirat dan juga mungkin di dunia, semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah akan memberikan kepada mereka hukuman di dunia atau di akhirat atau dua-duanya? Yang jelas ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwa hadis-hadis Nabi dan sekian banyak ayat menunjukkan manusia dalam keadaan terancam bila mereka tetap melakukan dosa-dosa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan tadi, kita bisa melihat kondisi masyarakat dan lebih khusus masyarakat kita yang kita hidup padanya. Apakah perbuatan-perbuatan maksiat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di negeri kita, di masyarakat kita, atau tidak ada? Kalau penduduk suatu negeri bebas dari maksiat-maksiat, maka bergembiralah dengan janji Allah. Bergembiralah dengan janji dari Rasulnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit, dari bumi. Maka akan menjadi makmur kehidupan mereka. Dari langit Allah turunkan berbagai karunia-Nya. Dari bumi juga demikian. Sehingga mereka hidup dengan aman, tenteram, sandang pangan dan papan mereka tercukupi. Lihatlah bagaimana kelak ketika manusia di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi, orang-orang bertakwa kepada Allah, orang-orang betul-betul menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup dalam kenikmatan. Bahkan hewan buas pun tidak mau memakan mangsa mereka, menyakiti manusia. Satu sama lain hidup damai antara hewan dan manusia. Karena takwa kepada Allah. Tapi apakah kondisi kita masyarakat dalam keadaan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, atau justru berbagai maksiat telah dilakukan di tengah-tengah kita? Ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Jangan seperti mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya antara musibah dan dosa. Jangan seperti mereka yang mengatakan bahwa kalau seandainya musibah-musibah karena dosa, kenapa tidak ditimpakan kepada mereka orang-orang yang kafir di negeri-negeri kafir? Ikhwan fiddin rahimakumullah, apakah kita merasa suci? Kita, masyarakat kita, apakah merasa suci? Sudah penuh dengan ibadah dan takwa. Enggak pernah berbuat dosa. Apakah merasa begitu? Atau jujur saja, masing-masing dari kita jauh dari ketakwaan yang semestinya. Bahkan kita tidak pernah luput dari dosa. Bahkan sebagian masyarakat bukan hanya melakukan dosa besar, lebih daripada itu, sebagian bahkan melakukan kesyirikan. Kalau kita dengan kondisi yang di tengah-tengah kita dilakukan dosa besar, bahkan kesyirikan, lalu datang musibah dan kita mengatakan kita mendapatkannya bukan karena dosa kita, berarti kita enggak pernah mengambil ibrah dari berbagai kejadian. Berarti kita diingatkan tapi enggak mau ingat. Disadarkan tapi tidak mau sadar. Kita bukan zaman di mana wahyu masih turun. Kalau kita di zaman Nabi yang wahyu masih turun, maka ketika ada suatu dosa, Allah peringatkan melalui nabinya, mereka melakukan ini dan itu. Kemudian datang larangan, datang peringatan. Tapi kita di zaman yang wahyu telah terputus, peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jal tidak dengan wahyu langsung turun dari langit kepada kita. Lalu dengan apa? Dengan ayat-ayat yang dibacakan, dengan hadis yang dibacakan, dan diantaranya dengan kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada manusia. Bukankah Allah Azza wa Jal telah mengingatkan dalam ayat-ayat seperti yang telah diterangkan? Akan kaitannya dosa dengan perbuatan, akan kaitannya hukuman dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh mengherankan. Bahkan ada sebagian menantang hukuman Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin juga menantang hukuman Allah Azza wa Jal. Minta didatangkan adab. Merasa dirinya benar. Merasa dirinya tidak pernah berbuat salah. Padahal tiap hari berbuat salah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dosa yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal. Perbuatan yang paling Allah larang. Perbuatan yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah selama ia tidak bertaubat. Kalau kita perhatikan, masyarakat kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Lepas dari keadaan mereka tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, tapi kesyirikan di tengah umat ini banyak terjadi. Berbagai macam kesyirikan. Kita akan coba melihat beberapa bentuk kesyirikan yang ada di tengah umat ini. Namun sebelum itu, apa itu perbuatan syirik? Menyekutukan Allah. Syirik adalah memberikan suatu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Perbuatan syirik adalah memberikan suatu ibadah kepada selain Allah. Sehingga dengan itu memposisikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Sebagai sesuatu yang dipertuhankan, diibadahi selain Allah. Makanya disebut syirik. Menyekutukan Allah. Menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Tandingan. Di mana diberikan kepadanya ibadah. Yang semestinya ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita banyak. Di antaranya adalah menyembelih atau berkurban. Dan ini merupakan ibadah besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau li rabbika karena Rabbmu, wanhar dan sembelihlah kurban, yakni karena Allah Azza wa Jalla. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku umat Islam untuk salat karena Allah dan menyembelih juga karena Allah. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi, "Inna salati wa nusuki," sesungguhnya salatku, "wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati dan kehidupanku." Apa yang ku kerjakan saat ku hidup, "wa mamati" dan kematianku, apa yang aku mati di atasnya, "lillah" semuanya karena Allah, untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. "La syarika lahu," tiada serikat baginya. "Wa bidzalika umirtu," dan dengan itu aku diperintahkan. "Wa ana awwalul muslimin," dan akulah yang pertama dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lihatlah, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengikrarkan bahwa solatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah Azza wa Jal, bukan untuk yang lain. Tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jal, artinya tidak boleh meniatkan solat kepada selain Allah. Sebagaimana tentunya tidak boleh meniatkan sembelihan untuk selain Allah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang melakukan sembelihan karena selain Allah Azza wa Jal, berarti dia telah melakukan ibadah kepada selain Allah. Inilah salah satu dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Ikhwani fi din rahimakumullah, coba kita perhatikan. Apakah masyarakat kita sudah bebas dari praktek ini? Atau justru kita dapatkan banyak dari masyarakat yang masih melakukan praktek-praktek tersebut. Ternyata kalau kita perhatikan di berbagai daerah, masih banyak yang melakukan hal itu. Sebagai contoh misalnya, mereka yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada penunggu-penunggu tempat tertentu yang mereka yakini. Di Laut Selatan ada penunggunya. Diyakini bahwa di sana ada penunggu Laut Selatan. Dialah yang memberikan keselamatan kepada para nelayan. Dialah yang memberikan keberkahan hasil penangkapan ikan yang banyak bagi para nelayan dan berbagai keyakinan. Lalu pada waktu-waktu tertentu, dilarunglah kepala hewan tertentu yang disembelih untuk disedekahkan, yang kemudian disebut sedekah laut atau yang diistilahkan dengan istilah yang lain. Apakah sembelian itu disembelih karena Allah atau karena selain Allah? Kalau kita seorang muslim, coba kita pahami, coba kita pikirkan dengan jujur, dengan kacamata Islam, dibimbing sesuai ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya yakin seorang muslim akan mengatakan, kalau begitu ini disembelih bukan karena Allah. Kalau sesuatu yang disembelih karena Allah, jelas. Ya, tujuannya karena Allah, semisal kita menyembelih kurban karena Allah, bahkan ketika kita menyembelih untuk dimakan sebagai daging santapan, itu pun juga dengan membaca bismillah. Itulah seorang muslim. Tapi kalau menyembelih berangkatnya karena ingin dipersembahkan kepada penunggu tempat tertentu, sekalipun disebut nama Allah ketika menyembelihnya, seandainya begitu, tapi niatnya bukan karena Allah. Dan inilah salah satu bentuk perbuatan syirik. Di tempat yang lain, para petani pun terkadang melakukan hal yang sama atau mirip. Ketika mereka ingin memanen hasil tanaman mereka, mereka pun menyembelih seekor ayam untuk kemudian dipersembahkan kepada dewi. Orang-orang menyebut dengan Dewi Sri, yang diyakini sebagai dewi atau dewa kesuburan, yang memberikan panen yang melimpah, yang memberikan keselamatan untuk tanaman-tanaman mereka. Sehingga sebagai ungkapan syukur, sebelum panen pun mereka berikan persembahan ayam yang diletakkan di salah satu sudut sawah tersebut. Pertanyaan kita, kalau kita seorang muslim, apakah itu menyembelih karena Allah atau diniatkan untuk selain Allah? Hendaknya kita betul-betul merenungi, betul-betul memahami sesuai dengan bimbingan ayat-ayat dan hadis Nabi. Saya yakin seorang muslim pun akan berkesimpulan, ini bukan karena Allah. Di sana masih ada pula yang melakukan penyembelihan di saat mereka ingin membuat suatu bangunan. Entah bangunan gedung yang tinggi atau sebuah jembatan atau bangunan-bangunan yang lain. Diawali pembangunan itu dengan menanam kepala seekor sapi atau kerbau. Kepala sapi atau kepala kerbau tidak murah, ya kan? Artinya kalau seseorang menyembelih untuk dimakan, kenapa dibuang? Kenapa mesti ada ritual tertentu? Kenapa mesti diletakkan di dalam tanah, ditanam? Kenapa mesti pada hari-hari tertentu? Apakah ini semuanya menunjukkan bahwa itu hanya ritual biasa dalam arti membuang kepala kerbau? Tidak. Kalau kita memikirkan hal itu, kita akan berkesimpulan bahwa ini disembelih karena sesuatu. Yaitu karena selain Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kalau karena Allah Azza wa Jalla melakukan hal itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita selaku seorang muslim mesti menyadari ini hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, bahkan Nabi memperingatkan umat dari perbuatan-perbuatan itu. Mungkin kita pernah mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan dalam hadis bahwa seseorang masuk ke dalam neraka karena menyembelih seekor lalat. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama dari sisi sanad. Yang sahih adalah ini riwayat dari seorang sahabat atau ucapan seorang sahabat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa beliau memperolehnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sahabat tersebut menceritakan bahwa ada seorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena menyembelih seekor lalat. Dikisahkan dalam riwayat itu bahwa dua orang melewati sebuah kaum yang mereka punya suatu berhala. Mereka tidak boleh melewati kampung itu kecuali berkorban demi berhala tersebut. Salah satunya mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Maka dikatakan, qarrib walau dubaban. Berkorbanlah kamu walaupun seekor lalat. Maka dia pun menyembelih seekor lalat. Kemudian dia biarkan lewat. Dikatakan dalam riwayat itu, maka dia masuk ke dalam neraka. Yang satu pun demikian, diperintahkan untuk berkorban. Dia pun mengatakan, saya tidak mau berkorban. Tidak mungkin bagi saya berkorban untuk selain Allah. Maka mereka tidak membiarkannya melewati kampung itu, bahkan mereka membunuhnya. Dikatakan dalam riwayat tersebut, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fillah rahimakumullah, lalat yang dinilai bukan lalatnya, kambingnya, atau ayam, atau kerbaunya. Tapi yang dinilai adalah niatnya. Ketika dia berniat kurban, penyembelihan untuk selain Allah, maka dia mendapatkan suatu dosa yang sangat-sangat besar. Dosa kesyirikan sehingga Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita umat Nabi Muhammad harus betul-betul tunduk kepada syariat beliau. Yang beliau bawa dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah turunkan dari atas 7 langit untuk kita amalkan. Untuk kita yakini. Dan untuk kita perjuangkan. Sehingga dengan itu kita mendapat ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu perbuatan kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sana juga ada gambaran kesyirikan-kesyirikan yang lain. Contohnya misalnya juga adalah berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat-sangat jelas, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Makna hadis ini seperti kata ulama, bahwa doa adalah ibadah yang agung, yang besar, ibadah yang sangat penting. Karena doa bukan hanya ibadah. Doa macam karena ibadah bukan hanya doa. Ibadah macam-macam sekali. Namun Nabi mengatakan doa adalah ibadah. Sehingga punya makna, doa adalah ibadah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Kalau begitu, ketika kita berdoa hanya kepada Allah, kita memberikan kepada Allah ibadah yang sangat besar. Dan ketika kita doa kepada selain Allah, berarti kita telah berbuat syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, di mana diberikan kepadanya suatu ibadah yang itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Pada surat Yunus ayat yang ke-106. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uk, sesuatu yang tidak memberimu manfaat, wa la yadurruk, dan tidak memberimu madarat. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan hal itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau kalau begitu tergolong orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat ini, wahai kaum muslimin. Allah Azza wa Jal melarang, dengan larangan yang sangat jelas, jangan berdoa kepada selain Allah. Yang selain Allah itu tidak bisa memberimu manfaat, tidak pula memberikan madarat. Kalau kamu tetap melakukannya, kamu termasuk orang yang zalim. Zalim terhadap siapa? Yang paling utama adalah zalim terhadap Allah. Karena kamu tidak memberikan hak Allah Azza wa Jal. Dan ulama mengatakan zalim terhadap Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, yakni apa? Musyrikin. Tergolong dari kaum musyrikin. Karena apa? Karena kesyirikan adalah kezaliman terhadap Allah Azza wa Jal. Seperti yang dikatakan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, begitu jelasnya ayat ini. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya, ayat-ayat ini sangat erat kaitannya dengan bab syirik dan tauhid. Ya. Di mana dikatakan pada ayat sebelumnya, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau tergolong dari mereka orang-orang yang musyrik. Lalu datang perintah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Sangat jelas bahwa berdoa kepada selain Allah adalah merupakan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah, apakah kita mendapati perbuatan ini ada di tengah masyarakat, atau masyarakat kita sudah bersih daripada perbuatan itu? Kalau kita mau jujur dalam menilai, dalam melihat, ternyata kita dapati masih banyak orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak sedikit dari mereka yang datang ke kuburan-kuburan. Makam fulan, kuburan fulan. Kuburan orang yang soleh, kuburan wali, kuburan macam-macam. Ya. Bahkan kuburan Nabi ketika datang ke suatu kuburan dari kuburan-kuburan Nabi, ternyata ada yang melakukan doa kepada selain Allah, meminta kepada ahlul kubur. Ya, meminta kepada ahlul kubur, minta keselamatan, minta keberhasilan, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan kelulusan dan kesembuhan, dan masih banyak yang lain. Atau datang ke tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai tempat-tempat yang ada penunggunya, mencari kekayaan di sana, ya, meminta kepada penunggu tempat tertentu, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita menilai perbuatan itu? Kalau kita menilainya dari kacamata Islam, dari sudut pandang Islam, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim kalau betul-betul memahami ayat dan hadis Nabi tadi, dia akan mengatakan kalau begitu dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan meminta kepada selain Allah artinya berdoa, yang artinya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang namanya syirik kepada Allah. Ikhwan fill din rahimakumullah, kita pun mendapati perbuatan syirik yang juga masih ada di tengah umat, yaitu takut kepada selain Allah. Ikhwan fill din rahimakumullah, takut kepada selain Allah, takut memang bermacam-macam. Takut ada yang sifatnya takut yang itu sifat manusiawi. Saya takut kepada harimau, saya takut kepada ular, saya takut kepada musuh yang membawa pedang mengancam saya. Takut manusiawi. Ada pula takut, tapi itu adalah masuk dalam akhlak yang tercela, yaitu sifat penakut. Sesuatu yang mestinya tidak dia takut darinya, tapi dia takut. Ini takut yang tercela. Pelakunya adalah seorang penakut. Takut bukan pada tempatnya. Tapi di sana juga ada takut yang itu adalah ibadah. Takut yang ibadah membuat kita merendah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Melakukan sesuatu dari macam-macam ibadah karena takut tersebut. Kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut kepada Allah dan itu ibadah kepada Allah. Kita seorang muslim takut dari Allah Azza wa Jalla yang maha besar, maha keras siksanya. Dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang memberikan mudharat. Kalau Allah ingin menimpakan sesuatu kepada kita, kita tidak bisa menghindar darinya. Maka kita takut kepada Allah Azza wa Jal atas karena keagungan Allah, dan karena Allah juga maha syadidul iqab, keras siksanya. Ini salah satu dasar kenapa kita ibadah kepada Allah. Di samping kita juga karena cinta kepada Allah Azza wa Jal. Di samping kita juga mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, tapi juga ada takut kita kepada Allah. maka kita bertauhid, kita ibadah kepada Allah dengan takut kita kepada Allah. Dan para nabi seperti itu. Wa yad'una raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah Azza wa Jal, dengan rasa takut dan mengharap. Nah, ini takut yang ibadah yang ditempatkan pada tempatnya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau takut yang ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka artinya ibadah kepada selain Allah. Maka orang yang melakukannya jatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat, apakah masyarakat kita sudah bebas daripada syirkul khauf, syirik dalam bab takut ini, atau ternyata masih ada dari masyarakat ini yang jatuh dalam perbuatan syirkul khauf, syirik karena takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita juga mau jujur dalam menilai, kita juga akan mendapati bahwa di antara masyarakat masih jatuh dalam perbuatan syirik ini. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak jarang dari mereka, mereka meyakini bahwa suatu tempat tertentu ada penunggunya. Entah itu mata air yang diyakini di sana ada penunggunya, entah itu pohon yang angker diyakini ada penunggunya, entah itu laut yang diyakini ada penunggunya, entah tempat apa saja. Kemudian rasa takut itu membuat mereka betul-betul takut. Akhirnya mereka melakukan ritual tertentu pada bulan-bulan tertentu yang mereka yakini kalau ritual tersebut tidak dilakukan, upacara-upacara tertentu tersebut tidak dilakukan, maka penunggu tempat itu akan memberikan suatu bahaya, akan menimpakan kepada mereka malapetaka, sehingga mungkin mereka akan celaka. Nah, maka dilakukanlah pada bulan tertentu ritual ini dan itu, yang sebabnya adalah rasa takut itu. Betul-betul mereka takut. Sehingga kalau diminta, sudahlah, jangan lakukan ritual itu. Sudahlah, itu hanya menghabiskan biaya. Mereka tidak mau. Tidak maunya bukan karena apa-apa, tapi karena takut yang tersembunyi dalam diri kita. Entah apa yang bakal terjadi kalau tidak dilakukan ritual tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang ibadah, yang itu takut kepada selain Allah. Jangan dianggap ini hal yang tidak ada dosanya. Ini hanya hal yang biasa. Tidak. Ini hal yang tidak biasa. Bagi seorang muslim yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah, ini adalah perkara yang sangat mendasar dalam akidah. Ya. Ini perkara yang sangat urgen. Sebab ini yang akan membuat orang berbuat sampai menyembelih yang tadi kita sebutkan kepada selain Allah, ini dasarnya. Ya. Gunung meletus diyakini ada penunggunya. Supaya penunggu gunung tidak marah, berikan sesajen kepadanya. Takut, ya kan? Takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kita takut hanya kepada Allah, kita tidak akan melakukan hal itu semuanya. Ketika kita khawatir ada musibah, kita berdoa kepada Allah. Karena takutnya kita kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari musibah. Ya Allah, jangan kau berikan kepada kami suatu musibah. Melakukan hal-hal itu kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena takutnya kepada Allah. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya seorang muslim menyadari hal ini. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat-ayat Al-Quran yang mestinya seorang muslim membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat, innama dzalikumusyaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, wali-wali syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah, bila kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi mereka itu membuat rasa takut kepada wali-walinya. Ya, syaitan membuat manusia takut, menanamkan pada mereka rasa takut. Ya, bagaimana mereka takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi memang dibuat perasaan-perasaan, was-was, khawatir, sehingga takut kepada selain Allah. Allah katakan, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni," dan takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "in kuntum mu'minin," kalau kalian orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman atau tidak? Kalau kita orang yang beriman, takutlah kepada Allah, tidak takut kepada semuanya itu. Tapi kalau ternyata justru takut kepada selain Allah, lalu mendekatkan diri mereka kepada selain Allah tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan, ritual dan takarrub kepada selain Allah, maka berarti bukanlah mereka orang yang beriman. Bukanlah mereka orang yang beriman. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan juga tentang sebagian kaum yang mengancam Nabi yang berdakwah kepada mereka. Ya. Diancam Nabi itu ketika berdakwah, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah, jangan ibadah selain Allah. Malah mereka mengancam apa? Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Artinya, kami tidak mengira kecuali sebagian Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kepadamu dengan suatu keburukan. Ya. Jadi mereka justru mengancam kepada para nabi itu. Apa ancamannya? Ancamannya bahwa Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala itu, yang mereka ibadahi, akan memberikan musibah kepada para nabi. Berarti orang-orang ini takutnya kepada siapa? Kepada berhala, ya kan? Kalau mereka berani mengancam para nabi, berarti mereka pun takut kepada berhala mereka. Nah, inilah takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuat mereka tidak mau menjawab dan menerima dakwah para rasul. Bahkan lebih daripada itu, mengancam para rasul. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita perhatikan orang-orang yang punya keyakinan penunggu tempat ini, penunggu tempat itu juga, mereka punya perasaan begitu. Kalau mereka tidak melakukan ritual ini dan itu, hati-hati, penunggu tempat ini bisa marah dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ternyata masyarakat kita masih banyak yang melakukan hal-hal tersebut. Ternyata tidak jarang pula, ya, hal ini ada di sekitar kita. Kita dapati ada komunitas tertentu, orang-orang tertentu, entah pribadi atau kelompok yang jatuh pada perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Nah, ini kita baru bicara bab syirik, yang itu adalah dosa terbesar. Dan masih banyak syirik-syirik yang lain kalau kita mau perhatikan. Belum kita bicara sihir, belum kita bicara zina, belum kita bicara riba, belum kita bicara pembunuhan. Subhanallah. Kalau kita mau menghitung, tidak cukup 1-2 buku kita tulis untuk mendata berbagai pelanggaran hukum agama. Lalu setelah ini semuanya datang suatu musibah dan mengatakan bukan karena dosa. Ya, kita merasa suci. Kita merasa gak pernah berbuat salah. Kita merasa umat ini umat yang bertakwa kepada Allah seperti zaman sahabat. Ya. Atau seperti zaman Imam Mahdi yang seperti itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau kita seorang yang betul-betul beriman, mestinya kita tahu diri. Ya. Bahwa kita seperti ini kondisinya. Sehingga bila ditimpa suatu azab dari Allah Azza wa Jalla atau musibah, kita introspeksi memang kondisi seperti ini. Kita tidak mengatakan fulan dan fulan. Karena fulan, karena fulan, karena dosa ini, karena dosa itu. Ya. Kalau karena fulan, siapa tahu Allah mengampuni dia, kita enggak tahu. Kalau karena dosa ini tertentu, siapa tahu kalau karena dosa lain. Tapi kita menghukumi secara global. Umat ada di tengah mereka. Ini perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Entah siapa yang melakukan. Perorangan, kelompok atau yang lain. Lalu ada musibah. Menimpa mereka. Ya. Sekali lagi. Kita sebagai seorang muslim. Hendaknya menjadikan itu sebagai peringatan. Sangkaan kita kuat, bahkan sangat kuat bahwa ini karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Sehingga kita kembali kepada Allah. Bukankah Allah sudah ingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Apa itu ulah tangan manusia? Dalam tafsir ulama, dosa-dosa dan maksiat. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin merasakan kepada orang-orang itu, memberikan suatu yang dapat mereka rasakan. Kepayahan, kesusahan, sakit dan lain-lain. Disebabkan apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Kita seorang muslim, imani ayat ini. Sehingga kita introspeksi diri. Sehingga kita akan kembali kepada Allah. Menyadari. Jangan ketika dihukum malah merasa, jangan kaitkan dengan dosa. Terus kapan tobatnya kalian? Kapan tobatnya kita? Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau kita kaitkan dengan syirik tadi, umat-umat terdahulu yang Allah hukum dengan berbagai macam hukuman itu, di samping berbagai dosa yang dilakukan, juga yang paling inti adalah dosa syirik. Ya. Kaum Nabi Lut melakukan homoseks. Ya, kaum Syuaib melakukan apa? Curang dalam takaran dan timbangan. Dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Tapi syirik juga ada di tengah mereka. Dan itu yang paling inti. Nah, semua dosa-dosa ada. Di masyarakat dulu, syirik ada. Ya, homoseks ada. Kemudian, apa? Mengurangi takaran dan timbangan ada. Zina ada. Di masyarakat kita juga semuanya ada. Kalau umat terdahulu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla karena itu, apa tidak mungkin umat ini juga dihukum oleh Allah karena itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan agar kita mengambil pelajaran? Unzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat itu apa akibat orang-orang yang mendustakan. Perhatikan apa yang terjadi pada mereka. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Lut dan kaumnya, Allah mengatakan, "Wama hiya minadh-dhalimin biba'id." Dan itu tidak jauh terhadap orang-orang yang zalim. Artinya, apa yang menimpa mereka tidak jauh untuk menimpa orang yang sejenis mereka. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa bersih. Jangan merasa suci. Jangan merasa tidak mungkin hukuman itu karena dosa kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nabiullah Nuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surat-surat dalam Al-Qur'an, bahkan surat yang khusus tentang Nuh, surat Nuh. Ya. Allah ceritakan bagaimana beliau berdakwah dan memperingatkan umatnya dari dosa kesyirikan tersebut. Memperingatkan umatnya dari dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menceritakan yang diantara firman Allah Azza wa Jalla tersebut, menceritakan tentang Nabi Nuh. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, innahum asawni. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, innahum asawni. Sesungguhnya mereka, wahai Rabbku, tidak taat kepadaku. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, tauhidullah, ibadahnya kepada Allah. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mengikuti seseorang yang tidak menambahnya hartanya dan anak-anaknya kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara. Dan mereka berbuat makar yang besar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Wala tadarunna wadda. Jangan kalian meninggalkan wad. Suwa' wadda. Wala suwa'a. Wala yagutha. Wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan wad, suwa', yagut, ya'uq, dan nasr. Siapa mereka itu? Itu adalah sesembahan-sesembahan mereka. Asal-usulnya mereka orang-orang yang soleh. Kemudian wafat. Kemudian dibuatlah patung mereka. Kemudian diibadahi. Nah, ternyata Nuh diutus untuk menyadarkan mereka, mengajak mereka agar kembali kepada tauhid yang selama ini, selama 10 generasi dari Adam kepada Nuh, semuanya Islam, tauhid, tidak ada yang syirik. Tapi terjadi kesyirikan di masa itu, maka Allah utus Nabi Nuh untuk mengajak mereka kembali. Tapi ternyata ajakan Nabi Nuh tidak didengar oleh mereka. Siang malam beliau mengajak, ya, dengan terang-terangan dan dengan sembunyi-sembunyi, tapi mereka tetap saja tidak mau menaati. ya, akhirnya Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka hukuman seperti yang kita ketahui bersama. Diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan azab yang besar, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Allah turunkan air dari langit dan Allah munculkan air dari bumi. Bertemulah dua air besar tersebut sehingga menghanyutkan mereka semua yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah tersebut untuk kita ambil ibrah darinya. Untuk kita ambil pelajaran darinya. Agar kita tidak terjatuh seperti apa yang mereka terjatuh padanya. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah bagi orang-orang yang berpikir, memiliki akal pikiran, sehingga mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Apakah kita akan menjadi mereka ulul albab yang kemudian insya Allah akan selamat, atau kita justru akan na'udzubillah mengalami nasib seperti nasib mereka? Semuanya sangat terkait dengan apa? Niat-niat kita dan kesungguhan kita. Setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita betul-betul ingin menyelamatkan diri kita, bangsa kita, masyarakat kita, maka kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Tapi kalau kalian tidak mau dan kalian menghindar dari peringatan-peringatan tersebut, maka kelak tidak akan ada tempat berlari dari Allah Azza wa Jalla. Ainal mafar. Mana tempat berlari kalian? Semuanya milik Allah. Pasti hukuman Allah Azza wa Jalla akan menimpa setelah perbuatan-perbuatan syirik itu dilakukan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menyadarkan kita semuanya dan umat Islam kembalikan kepada ajaran yang benar sehingga dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla dan nikmat darinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.